بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بوصية التقوى قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أحبتي في الله Ikhwani wa akhwati hafizakumullah. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Sebuah nikmat yang sangat besar di dalam beragama Islam mengilmui tentang agama tersebut. Anugerah dari Allahu Jalla fi'ula untuk kita masuk ke dalam agamanya dan berilmu tentang agamanya. Lalu Allahu Jalla fi'ula membimbing kita untuk memahami ilmu tersebut dengan bimbingan yang benar, memahaminya dengan pemahaman yang lurus dan tepat. Ini juga nikmat dari Allahu Tabaraka wa Ta'ala yang tidak semua orang yang masuk ke dalam Islamnya mendapatkannya. Kemudian nikmat yang besar pula, Allahu Jalla wa Ala membimbing kita untuk bisa mengamalkan, mempraktikkan tuntunan-tuntunan agama itu sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diteladankan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Karena betapa banyak kita menjumpai dan menemukan seseorang yang Allahu Jalla wa Ala memanggilnya untuk masuk ke dalam agamanya, namun tidak mendapatkan anugerah di dalam agama untuk kemudian mengilmui agamanya, memahami agamanya dengan benar dan lurus, mengamalkan agamanya sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam memberikan teladan dan contoh. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Allahu Jalla fi'ula memasukkan kita ke dalam golongan yang paling besar nikmat di dalam beragama Islam ini. Dan kita wajib untuk menjaga nikmat ini. Barakallahu fikum. karena Allah tabaraka wa ta'ala telah mengungkapkan sebuah nikmat besar yang telah diberikan kepada utusan-utusannya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah jalla wa ala mengatakan, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dia Allah jalla wa ala mengajarkan kepada engkau apa yang dulunya engkau tidak pernah ketahui. Allah jalla wa ala menyebutkan bahwa ini adalah sebuah nikmat yang besar dalam perjalanan para nabi dan rasulnya. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Ma lam takun ta'lam. Dia Allah jalla wa ala mengajarkan kepadamu apa yang sebelumnya tidak pernah engkau ilmui. Di saat bercerita tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, Allah jalla wa ala mengatakan, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Kata Allah jalla fi ula, tatkala Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam tumbuh dewasa, Allah jalla wa ala memberitahukan akan nikmat yang diberikan kepada pemuda Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Atainahu hukma wa ilma. Kami berikan kepadanya hikmah-hikmah. Kami berikan kepadanya hukum. Wa ilman, dan ilmu. Demikianlah kami memberikan ganjaran bagi orang-orang yang muhsinin, kata Allah jalla fi'ula. Bagi orang-orang yang berbuat baik. Dengan serupa pula Allah jalla wa'ala menyebutkan tentang nabinya Musa alaihi salatu wassalam. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Allah jalla wa ala menyebutkan, tatkala Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam balagha ashuddahu, sudah beranjak dewasa, wastawa, kemudian barakallahu fikum, sudah mapan, siap dan sanggup, apa yang diberikan oleh Allah jalla wa'ala kepada calon utusannya ini, ahibbati fillah. Allahu jalla wa ala memberikannya hukman wa ilma, ilmu. Allahu jalla wa ala mengatakan, wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami mengganjar orang-orang yang muhsinin, kata Allah jalla fi'ula. Ahibbati fillah, Allah jalla wa'ala mempersiapkan utusannya ini dengan ilmu, karena dia akan diutus kepada kehidupan manusia di dunia di mana dengan ilmu inilah kita tahu jika dunia ini adalah tempat kita dicoba dan diuji oleh Allah Jalla fi'ula. Untuk menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan hidup yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai senjata dan modal dalam perjalanan hidup menghadapi ujian-ujian itu. Kemudian bisa tepat dan lurus serta bisa keluar menjadi pemenang ahibati fillah, Allah Jalla wa'ala titipkan kepadanya ilmu rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para tulabul ilm, ini adalah kesempatan di dalam hidup yang sangat mahal harganya. Di saat masa kita pemuda, Allah Jalla wa'ala memanggil kita untuk terlibat dalam urusan agamanya. Kita pelajari, kita dalami, kita fahami, kita amalkan. Kesempatan yang mahal harganya, barakallahu fikum, tidak akan diperoleh oleh orang-orang sebaya dengan sampean-sampean ini kecuali harus mendapatkan panggilan dari Allah Jalla fi'ula. Harus mendapatkan panggilan dari Allah Jalla fi'ula. Sehingga tidak akan masuk sekali lagi siapapun dia kecuali setelah mendapatkan panggilan dari Allah Jalla fi'ula. Setelah Allah Jalla wa'ala berkemauan pada dirinya kebaikan, berkehendak pada dirinya kebaikan di dalam hidup. Kita masih ingat sabda Rasul alaihissalatu wassalam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah Jalla wa'ala menginginkan kebaikan pada siapapun juga, Allah Jalla wa'ala jadikan dia berilmu tentang agamanya. Wahai para syabab, apa yang antum sedang usahakan di dalam hidup, ini adalah usaha yang tidak pernah akan membawa kerugian, barakallahu fikum. Ya para syabab, apa yang engkau lakukan sekarang ini, yang ada di depan mata adalah keberuntungan demi keberuntungan. Karena Allah Jalla fi'ulah telah menyiapkan utusan-utusannya, ini modalnya, ini yang dibawa oleh mereka untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup dunia dan untuk menghadapi dunia itu juga yang membawa malapetaka di dalam hidup kalau kita tidak memiliki ilmu. Allah Jalla wa'ala menyiapkan mereka dengan ilmu agama. Jaga kesempatan ini wahai para syabab. Jaga barakallahu fikum. Kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala kita bisa mengatakan di depan Rabbuna subhanahu wa ta'ala setelah mendapatkan pilihan ini seperti yang diungkapkan oleh kaum hawariyun, nahnu ansarullah. Berharap akan menjadi pembela-pembela Allah tabaraka wa ta'ala, membela agamanya, membela tuntunan-tuntunan, membela kitabnya, membela tuntunan-tuntunan nabinya alaihi salatu wassalam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, di saat kita menyibukkan diri dengan ilmu agama, belajar, memahami dan mengamalkan, kita berharap kepada Allahu Jalla fi'ula memasukkan kita ke dalam apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan orang yang kelak akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Para pemuda-pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa'abshiru para talabatil ilm, tentang kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Belum lagi barakallahu fikum, tadi sudah kita gambarkan tentang Nabi kita alaihi salatu wassalam, tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang pertama kali diajarkan ilmu oleh Allah Jalla wa'ala untuk menghadapi ujian-ujian hidup di muka bumi ini. Karena kita tahu kita tidak akan menemukan solusi yang tepat untuk menjawab segala hal yang terkait dengan kehidupan dunia sebagai lapangan dicoba dan diuji, kecuali solusinya ada di dalam agama kita barakallahu fikum. Telah keluar generasi sahabat Nabi alaihi salatu wassalam sebagai pemenang barakallahu fikum, keluar menjadi orang-orang yang lulus dari kehidupan dunia ini sampai ke negeri akhirat rahimani wa rahimakumullah. Kelulusan hidup mereka telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di saat mereka itu masih hidup. Mereka bisa menjadi orang yang lulus sekali lagi dengan ilmu agama yang dipelajari dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pengamalan-pengamalan yang tepat dan lurus yang langsung ditimba dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita menyusul dari umatnya barakallahu fikum yang sudah menjauh sekian ribu tahun dari mereka. Alhamdulillah, Allahu Jalla wa'ala mempertemukan kita di jalan ini dengan hidayah dan taufik dari Allahu Jalla fi'ula. Kita mengilmui agamanya, lalu kita mengamalkan, memahaminya dengan benar. Kita mengamalkan, inilah yang mempertemukan perjalanan kita di dalam hidup ini. Oleh karena itu, setelah Allahu Jalla wa'ala menitipkan nikmat yang besar ini, kita sedang memegang solusi hidup. Jawaban-jawaban untuk menyelesaikan problema-problematika di dalam hidup. problem diri kita sendiri, problem di saat kita hidup bermasyarakat, berteman, problem di saat kita hidup bersama istri kita, bersama kedua orang tua kita, bersama anak-anak kita, hidup di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Inilah solusinya ahibati fillah. Mungkin kita sebagai al-aba telah mengatakan dengan jujur, kalau solusi hidup sekarang yang kita dapatkan ini benar-benar solusi yang kita temukan untuk menjawab ujian-ujian hidup, ternyata ada di dalam agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu ada satu pesan dari Allah Jalla fi'ula. Jikalau kita ingin menjadikan din al-Islam, agama wahyu ini, sebagai solusi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kaffah. Perintah-perintahnya engkau kerjakan, larangan-larangannya engkau tinggalkan, semuanya. Untuk menyempurnakan masuknya kita ke dalam Islam secara sempurna atau secara keseluruhan, Allahu Jalla wa Ala mengingatkan kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kita tidak akan pernah bisa masuk ke dalam Islam secara kafah kecuali harus bisa mengalahkan setan, barakallahu fikum, menjadikan mereka musuh di dalam hidup. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata di depanmu, di hadapanmu, kata Allah Jalla fi'ula. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ingat, yang memberikan kita modal di dalam hidup yang mahal ini adalah Allah Jalla fi'ula. Telah berhasil dalam kehidupan, dari kehidupan dunia ini, generasi yang telah silam, yang saleh, dengan membawa modal ini, rahimani wa rahimakumullah. Kapan saja kita melepaskannya dan tidak membawa modal, semangatnya untuk belajar melemah. Ketika diajak untuk melaksanakan ketaatan demi ketaatan, uzur terus yang diberikan, berbagai macam alasan. Di saat kemudian diajak untuk berkiprah, banyak alasannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau sampai terjadi hal itu pada diri kita, ini kan sebuah malapetaka dan mara bahaya yang kita buka di dalam hidup kita sendiri. Kita semuanya bisa tahu, di saat seseorang yang sudah belajar kemudian bermalas-malasan, tidak lagi punya semangat, kita akan menemukan perubahan banyak pada dirinya. Kita menemukan perubahan yang sangat banyak. Dari penampilannya, dari ucapan-ucapannya, dari bergaulnya, semuanya berbeda. Maka oleh karena itu, para thullabul ilm, sabarkan diri sesaat. Hidup bersama ilmu agama. Ikhwani wa akhwati fillah. Allahu jalla fi ulah telah menyebutkan bahwa dunia yang kita tempati ini adalah tempat terjadinya permusuhan di dalam hidup. Tempat barakallahu fikum terjungkir baliknya banyak orang. Rusak hidupnya, rusak pergaulannya, rusak ucapannya, pikirannya, rahimani wa rahimakumullah. Kita sadari dan tahu, ketika kita membawa ilmu menghadapi dunia ini, kita telah menemukan banyak hikmah ketika menghadapi ujian dunia. Kita bisa memposisikan diri dengan tepat dan benar. Dengan ilmu agama, kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami bisa terurai satu demi satu. Ada jalan keluarnya, ini langkahnya, ini bimbingan agama, barakallahu fikum. Beban-beban hidup dengan ilmu agama teringani, rahimani wa rahimakumullah. Kesulitan malapetaka dengan ilmu, kita punya kesiapan mental untuk menghadapinya, barakallahu fikum. Nikmat besar yang diberikan kepada para nabi dan rasul, Allahu jalla wa ala ajarkan kepada mereka ilmu. Jangan menjauh darinya. Jangan tinggalkan, barakallahu fikum, ilmu. Satu ilmu yang telah kita pelajari lalu kita tinggalkan, akan muncul berbagai macam bentuk kejelekan pada diri kita. Karena kita tahu titipan ilmu ini adalah untuk membenahi lahiriah kita dan membenahi batiniah kita. Dengan ilmu diluruskan, harapannya, cintanya, rasa takutnya diluruskan oleh Allahu jalla wa ala dengan ilmu tersebut. Kesabarannya, tawakalnya, khusyuknya, niatan-niatannya, kemauan-kemauan, keinginan-keinginannya diluruskan oleh ilmu dari Allahu jalla wa ala ini. Kalau ilmu, satu ilmu yang ditinggalkan, taruhlah misalkan Allahu jalla wa ala mengatakan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Wahai Rasul Allah, rendahkan dirimu. Rendahkan dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu dari kaum mukminin. Ilmu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau satu ilmu ini kita tanggalkan, mesti kan barakallahu fikum sebaliknya yang akan muncul pada diri kita. Egonya tinggi, angkuhnya kelihatan, sombong, melecehkan dan merendahkan orang lain. Di saat kita meninggalkan ilmu yang diperintahkan oleh Allah Jalla fi'ula, mara bahaya. Kalau ada kesombongan, mesti akan lahir sifat-sifat-sifat yang lain. Hasad iya. Ujub, menganggap diri lebih baik, lebih bagus, lebih dari yang lain. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka aduhai betapa besar nikmat untuk kita istiqomah padanya. Istiqomah dalam mengamalkan ilmu itu di dalam kehidupan kita. Istiqomah barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, mari kita bersama-sama untuk menjaga nikmat Allah Jalla wa Ala yang besar ini. Nikmat belajar agamanya, mengamalkan agamanya barakallahu fikum. Dan di saat kita terlibat dalam urusan agama ini, harus kita bungkus dengan bungkusan yang besar. Itulah keikhlasan barakallahu fikum. Keikhlasan kita rahimani wa rahimakumullah. Melatih. Ketika mau menghafal Al-Quran, coba dilatih. Untuk siapa engkau menghafal Al-Quran? Diperbaiki dengan ilmu. Kalau semata-mata untuk menyiapkan diri dalam ujian taruhlah, misalkan niat kita, berarti kan kita belum memperhatikan niat kita rahimani wa rahimakumullah. Membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Setiap huruf akan dinilai oleh Allah Jalla wa'ala 10 kebaikan. Coba benahi keikhlasan kita. Saya menghafal kitab Al-Quran ini untuk Allah Jalla wa'ala pertama kali. Kita melatih. Terus melatih. Karena di saat amalan-amalan kita ini telah menjadi tabungan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, diterima karena ketulusan dan keikhlasan kita dalam mengamalkan, mencari ilmu, memahaminya, mengamalkannya, ditabungkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka insya Allah kita akan mendapatkan banyak hal di dalam hidup melalui tabungan-tabungan kita itu rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mendapatkan inayah rabbaniyah. Kita akan mendapatkan jalan keluar di saat menghadapi kesulitan-kesulitan-kesulitan. Tabungan ini harus dijaga. karena banyak hal yang akan merusaknya. Sudah sekian tahun menjadi tabungan, dibongkar lagi, diurai. Setelah itu dijor. Maksudnya dibuang begitu saja. Bagaimana barakallahu fikum bentuk membuangnya? Kan masih ingat kita. Sabda Rasul alaihi salatu wassalam, ketika barakallahu fikum bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Para sahabat Nabi menjawab, yang bangkrut itu adalah yang tidak punya modal dan tidak punya barang. Para sahabat Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan. Memang itu definisi bangkrut dalam perniagaan hidup dunia. Namun Nabi alaihissalatu wassalam memberitahukan pandangan risalah orang yang disebut bangkrut tersebut. Orang yang datang membawa menghadap Allahu Jalla wa'ala tabungan-tabungan sholat, tabungan puasa, tabungan berzakat. Ternyata di dunia dijor. Dia pernah mencaci maki ini, dia pernah berbuat zalim kepada ini, dia pernah memukul ini, dia pernah mengambil harta ini, dia pernah barakallahu fikum menumpahkan darah ini, menuduh ini. Ternyata semua yang dulu dia perbuat di dunia itu, kebaikannya dipakai untuk membayar. Atau di dunia sudah terlihat barakallahu fikum, kita ungkit kebaikan yang sudah kita lakukan. Kita ungkit rahimani wa rahimakumullah jami'an. Taruhlah misalkan suatu ketika, suatu saat ikhwanukum datang kepada antum mengeluhkan tentang sebuah perjalanan musibah yang menimpanya. Ya akhi, ana butuh nasihat, ana butuh arahan. Ya ini, baini wa bainak, antara saya dengan engkau. Diceritakanlah. Dititipkan wejangan, dititipkan nasihat. Masya Allah, ikhwan yang diberikan nasihat ini menangis, menyadari, kembali bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukankah saudaranya ini telah menabung kebaikan di dalam hidup dengan ketulusan dan keikhlasan? Dia memberikan nasihat dan wejangan kepada saudaranya. Di saat kemudian keluar dari persaudaraan yang dalam, keikhlasan yang tinggi, menitipkan wejangan dan nasihat, meneteskan air mata, kemudian bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qadarullah, di perjalanan hidupnya, ini namanya hidup, bersinggunganlah dia dengan saudaranya ini. Ya gesekan, mungkin urusan dunia atau hal-hal yang lain. Subhanallah, apa yang sudah ditabungnya itu dibongkar. Karena tidak ada modal pada dirinya untuk kemudian mewujudkan amarahnya, ketidaksukaannya, itu yang dibongkar. Ini amal kesolehan yang sudah dia tabung di hadapan Allah. Bahkan dia sudah masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abd fi auni akhi. Sudah mendapatkan bantuan dari Allah tabaraka wa taala. Ya, perjalanan hidup semuanya akan bisa terjadi dan terbalik, barakallahu fikum. Ketika dia bersinggungan hidup, rahasia saudaranya terbongkar. Tetesan air mata saudaranya yang dia menangis di hadapannya menjadi diketahui oleh khalayak ramai. Bukankah ini adalah kerugian, barakallahu fikum, di dalam hidup? Ternyata amal-amal yang sudah kita tabung di dalam hidup kita harus dijaga, harus dipelihara. Jangan sampai diurai, diambil, lalu diguyur. Kesana diberikan, kesana gibahi, kesana mencela, mencerca. Kan ini pembagian gratis loh. Rugi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan sampai, barakallahu fikum, kita terjebak dalam permainan setan di dalam hidup ini. Dan kita selama masih hidup di dunia, kita akan berhadapan dengan ini semua. Maka oleh karena itu, mari kita menata. Menata ketulusan dan keikhlasan kita ketika belajar agama Allahu Jalla fi'ula. Harus dikoreksi. Terus diperiksa, diperiksa, diperiksa. Saya melakukan ini. Periksa kemauan dan keinginannya. Insya Allah akan menjadi modal besar untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup di dunia ini. Sudah terlalu banyak orang yang bergelimpangan karena tidak atau gagal untuk menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan dunia ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahibbati fillah, ini yang kita terus harus lakukan di dalam hidup. Menjaga tabungan-tabungan kita. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, asya'an kullasya'an. Persoalannya adalah, bukan engkau mampu berkarya, bukan engkau mampu berbuat, tetapi yang menjadi persoalan besar adalah kemampuan kita untuk menjaga apa yang sudah kita lakukan dari perkara yang akan merusaknya, dari perkara yang akan membatalkannya, dan dari hal-hal yang akan merusaknya. Dan perusak amal itu sangat banyak. Ahibati fillah, mari kita berangkat dengan titipan ilmu agama ini. Kita mengenali dunia yang kita tinggal padanya dan mengenali mara bahaya yang akan menimpa diri-diri kita di saat kita bergelut dengan dunia. Karena Allahu Jalla wa Ala lah yang mengikat kebutuhan hidup kita ini dengan dunia, barakallahu fikum. Dia mengatakan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Semuanya untuk kita. Al-intifa' satu. Al-istimta' dua, al-i'tibar. Kita bisa mengambil manfaat dan guna dalam kehidupan dunia. Dan kemudian istimta' bernikmat-nikmat dengan nikmat Allah Jalla wa'ala di dunia. Dan yang terakhir, kita mengambil i'tibar pelajaran-pelajaran dari dunia yang sudah diperkenalkan oleh Allah Jalla wa'ala melalui agamanya. Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan kehidupan dunia ini adalah mata'un ghurur, kenikmatan yang menipu, al-la'ibu, lahu wa la'ib, main-main, sia-sia, takatsur wa tafakhur. Ya, kehidupan dunia ini adalah untuk bermegah-megahan, berbangga-bangga, ya berlomba-lomba untuk memperbanyak. Kata Imam Rabi hafizahullah ta'ala, ini adalah pendidikan dari Allah Jalla fi'ula. Tarbiyah yang dengannya kita nurabbi, mendidik diri kita dengan tarbiyah dari Allah Jalla wa'ala ini, kita mendidik diri kita di hadapan barakallahu fikum dunia. Di satu sisi Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dunia ini indah dan hijau. Artinya bahwa ketika menemukan sesuatu yang indah dan hijau, yang ada adalah nufus ta'allaqat. Jiwa-jiwa kita bergantung kepadanya. Wa malat ilaihil qul ilaihal qulub. Hati kita ini muyul, ada kecenderungan barakallahu fikum kepadanya rahimani wa rahimakumullah. Dengan ilmu kita menyadari kalau dunia ini datang untuk mengambil akhirat kita, merusak akhirat kita, menjauhkan kita dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dunia akan bisa menjadikan kita punya keangkuhan dan kesombongan. Dunia akan bisa mencabik-cabik persaudaraan kita di dalam hidup barakallahu fikum. Salah satu di antaranya akibat dari dunia melelang barakallahu fikum akhiratnya, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Dengan dahsyat dan mengerikan serta menakutkan ujian hidup di dunia, sampai ada yang melelang agamanya untuk dunia barakallahu fikum, melelang rahimani wa rahimakumullah agamanya untuk dunia barakallahu fikum. Dunia akan menumbuhkan sifat hasad pada diri kita, akan menumbuhkan tabaghut, saling tidak suka, tadabur, saling belakang, membelakangi. Bahkan dunia yang membawa kita untuk tajassus, saling jasus menjasusi. Dunia yang menyebabkan kita berani berdusta pada saudara kita. Dengan dunia, kita tega berbuat zalim kepada saudara kita. Barakallahu fikum. Mara bahaya. Oleh karena itu, Allahu Jalla wa'ala menjadikan dunia, semua yang terkait dengan dunia, menjadi ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa orang yang keluar menjadi terbaik karyanya, amal-amalnya. Barakallahu fikum. Sungguh sangat beratlah kalau tanpa iman kita dicoba, diuji dengan berbagai macam ujian. Lalu kita berupaya untuk menjadikan ujian itu membahagiakan kita. Berat secara akal. Tetapi kalau kita menanggapinya dengan iman dan ilmu, kita tahu. Bagi orang yang beriman, ujian-ujian hidup ini ternyata akan bisa diantaranya menghapus kesalahannya. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian akan bisa meraup kebaikan demi kebaikan di belakang ujian. Ini iman dan ilmu yang berbicara. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Begitu besar bahaya dari dunia di dalam hidup kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada orang-orang yang sudah punya modal di dalam hidup, yang sudah terdidik dan terbukti dalam semua medan kehidupan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah, barakallahu fikum, kisah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam riwayat Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat Amr ibn Auf al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Ubaidah, mengutus Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu ila Bahrain untuk mengambil upeti. Barakallahu fikum. Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu kembali dari tugas tersebut dengan membawa harta. Kaum Ansar mendengar Abu Ubaidah, kedatangan Abu Ubaidah, dan mereka bertepatan kedatangan itu dengan sholat fajar bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling, artinya selesai sholat, mereka berdatangan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Fatabassama, melihat mereka, Rasul sallallahu alaihi wasallam senyum. Ai, melihat di wajah-wajah mereka ada kesenangan, ada kegembiraan. Ya, jangan dibayangkanlah hidupnya mereka seperti kita sekarang. Ada yang mencucikan, ada yang memasakkan, ada yang ini, itu. Mereka hidup dengan berkebutuhan yang sangat dan penuh kekurangan. Barakallahu fikum. Kalau hidup berkebutuhan besar dalam kondisi kekurangan, mendengar informasi yang menyenangkan, bagaimana wajahnya? Bagaimana perilaku yang akan dikeluarkan? Barakallahu fikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam senyum melihat para sahabatnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Adhunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in min al-Bahrain?" Saya menduga kalian ini sudah mendengar bahwa Abu Ubaidah datang dengan membawa sesuatu dari Al-Bahrain. Mereka mengatakan, faqalu ajal, ya, ya Rasulullah. Abshiru wa ammilu ma yasurrukum. Silakan kalian bergembira, ya, kalian berangan-angan, bercita-cita yang menyenangkan kalian. Ayo, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyenangkan, menggembirakan. Dalam kegembiraan dan perintah untuk menyenangkan, menyenangkan diri mereka, menggembirakan diri mereka, dengarkan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi, demi Allah, mal faqra akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, bukan, walakinni akhsha alaikum, namun yang aku khawatirkan dan takutkan menimpa kalian, antub satad dunya alaikum kama busitat ala man qablakum, man kana qablakum. Yang aku khawatirkan dan takutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah dibentangkan, dibukakannya buat kalian dunia sebagaimana telah dibukakan buat orang-orang sebelum kalian, minal kuffar, orang-orang kafir. Fatanafasuha kama tanafasuha. Mereka telah berlomba-lomba untuk mengejar dunia tersebut sebagaimana kalian akan berlomba-lomba mengejarnya. Fatuhlikukum kama ahlakat. Setelah perlombaan yang terjadi mengejar dunia, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, akhir dalam perlombaan itu adalah kebinasaan. Akhir dalam perlombaan itu adalah kebinasaan. Sekali lagi, ahibbati fillah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menitipkan pesan ini kepada orang-orang yang sudah lulus dalam latihan hidup, orang-orang yang terlatih dan terdidik. Barakallahu fikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, namun yang dikhawatirkan di saat Allahu Jalla wa'ala membukakan dunia. Barakallahu fikum. Betapa banyak kita menjumpai tabiat perilaku berubah, penampilan berubah, ibadahnya berubah karena persoalan dunia. Rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang berlomba-lomba mengejarnya, kan banyak hal yang akan terjadi. Dalam perlombaan, dia tidak dapat, temannya dapat. Kira-kira apa? Dengan dunia ini akan muncul hasadnya, iri hati dengkinya. Kemudian bagaimana caranya supaya nikmat ini bisa lenyap, bisa hilang dari saudaranya. Ini kan perlombaan dalam urusan dunia. Barakallahu fikum. Ahibbati fillah, jangan disangka bahwa dunia itu hanya sebatas bisa mengumpulkan tabungan atau mobil, punya mobil, punya motor, punya ini. Tidak. Wanita termasuk dunia. Kedudukan, pamor, posisi di dalam dunia ini termasuk juga dunia. Kalau sampai kita melirik kepada dunia, dan itu yang terlihat pada niat kita, pada pikiran kita, pada keputusan kita, dunia yang mungkin tidak bentuknya adalah harta benda, tapi kedudukan, pamor, ingin tersohor, ingin, lalu dia jadikan agama ini menjadi pembungkus kemauan dan keinginannya, maka kejelekan dan kerusakan dia terhadap agamanya lebih besar dibanding dengan dua ekor serigala dalam kondisi lapar mencabik-cabik tubuh kambing. Barakallahu fikum. Kerusakan yang akan diperbuatnya terhadap agamanya lebih menakutkan dan lebih mengerikan. Begitu besar bahaya dunia. Barakallahu fikum. Dalam perjalanan hidup kita ini akan menanamkan pada diri kita kejelekan, kejelekan, kejelekan. Kalau sampai kita mengejarnya, maka mari dengan apa yang kita pelajari, fahami dan amalkan, jaga baik-baik. Inilah yang akan menjadi lentera dalam kegelapan dunia. Barakallahu fikum. Insya Allah, di saat orang-orang berjubelan mengejar dunia, kita bisa mengerem diri dengan ilmu tersebut. Ketika kita melihat ada orang yang gesekan dengan urusan dunia, persoalan dalam persoalan dunia, kita bisa menjadi orang yang mengalah. Barakallahu fikum. Ya enggak usah, ya saya mundur, saya sampean silahkan. Yang penting persaudaraan saya dengan sampean terus. Ini keputusan ilmu yang berbarokah di dalam hidup. Tapi kalau orang yang sudah punya ambisi terhadap dunia, akan muncul kejelekan-kejelekan, mara bahaya-mara bahaya. Dia berani berdusta karenanya, merendahkan, mencela, menghinakan saudaranya karenanya. Dia berbuat zalim terhadap saudaranya karenanya. Ini sangat membahayakan, sehingga tidak peduli lagi mau rusak persahabatan, persaudaraan, dia tidak akan peduli. Yang penting apa yang ingin dikejar ini harus tercapai, harus bisa dimiliki. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa kepada Allah jalla wa ala, meminta ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau ilmu bermanfaat, ahibbati fillah, dia akan bisa, barakallahu fikum, menjaga kebaikan di dalam agama yang dia telah dapatkan dari Allah Jalla wa'ala, walaupun mungkin kepentingan dunianya dia tidak dapat. Dia serahkan, dia ridha. Ini bimbingan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahibbati fillah, jaga baik-baik apa yang Allah Jalla wa'ala telah titipkan kepada para nabinya dan rasulnya. Di saat dia beranjak dewasa, Allah Jalla wa'ala titipkan sebuah modal dasar besar di dalam hidup. Itulah ilmu, rahimani wa rahimakumullah. Jaga keberkahannya, jaga manfaatnya, dengan kita menjaga selalu ketulusan dan keikhlasan kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan kita berharap di dalam hidup, setelah Allah Jalla wa'ala menganugerahkan yang besar ini, kita dimasukkan di dalam junud tentara-tentaranya. Kita tahu, wa inna jundana lahumul ghalibun, tentara-tentara kami pasti akan menang. Semoga Allah Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalam hizbnya, partainya. Ala inna hizballah humul muflihun. Semoga Allah Jalla wa'ala dengan ilmu ini menjadi titipan dari Allah Jalla wa'ala, memasukkan kita ke dalam barisan al-awliya, wali-walinya Allah Jalla fi'ula, dan menjadi ansar, pembela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ilmu ini telah berberkah di dalam hidup, bermanfaat dengan titipan dari Allah Jalla wa'ala, dan ada usaha dan upaya dari diri kita untuk menjaga dan melindunginya, insya Allah, Allah Jalla wa'ala akan menitipkan kelulusan di dalam hidup, menghadapi ujian-ujian dunia ini, rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tidak ada kalimat yang patut saya ucapkan, jazakumullahu khair, kepada siapapun yang menjadi penyebab kebaikan ziarah ini bisa saya lakukan, barakallahu fikum, menitipkan nasihat. Semoga saya yang pertama kali bisa mengambil manfaatnya, kemudian ikhwani. Semoga pertemuan dan ziarah ini ikhlasan karena Allah Jalla wa'ala, diberkahi oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Allahumma amin. Tidak ada kalimat yang patut saya ucapkan kecuali jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.